musimkan. Cerewet bagai burung ketilang, membuat jengkel bukan bohongan. Cemburuan tak pakai aturan, curigaan bukan kepala. Tapi aku tetap cinta si doi, tapi aku tetap sayang si doi. Biar diriku serong, doi tak pernah serong. Oh begitu setianya. Mulai dari Sabang sampai ujung Merauke, mungkin cuma dia yang paling ku cintai. Mulai dari Sabang sampai ujung Merauke, mungkin cuma dia yang paling ku sayangi. Mulai dari Sabang sampai ujung Merauke, mungkin cuma dia yang paling memusingkan. Mulai dari Sabang sampai ujung Merauke, tapi ku yakin dia paling setia. Mulai